Hey, Mas. Rokok dong. Tinggal gantung, Bang. Bang, ada sih kopi aja deh, empat ya. Oke, siap, Bang. Hidup di perantauan, meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Tahun-tahun aku hidup di perantauan, aku terus berjuang pantang pulang sebelum menang. Oh, tapi aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Lama ku tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang pagi ku lakukan. Wahai kawan, tetap seperjuangan yang bernasib sama. Joget nikmati bermesi aja. Mau pulang malu, mau pulang malu tak pulang lang lang. Rindu. Siapa aku mengenal.